Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Sallallahu wasallam ala nabika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan insyaallah. Terakhir masih pada bab yang ketujuh, mengenal sifat al-huruf. Dan kita telah menyelesaikan beberapa rincian dari sifat yang berpasangan. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yakni sifat yang tidak berpasangan. Yang pertama adalah sifat safir. Ya, sifat safir. Secara bahasa, safir adalah suara yang tajam atau menusuk. Ya. Nah, adapun secara istilah, safir adalah suara tajam yang khas, suara desis khas, yang mana suara huruf-huruf safir ini mirip seperti suara burung yang muncul pada huruf zai, sin, dan huruf sad. Hal ini, suara khas pada tiga huruf ini sebagai akibat dari sempitnya celah yang dilalui oleh suara. Sifat safir dari huruf-huruf ini akan nampak jelas ketika huruf-huruf ini disukun. Baik, coba kita baca tiga contoh yang tercantum di sini. Azwajan. Ya, ada suara khas dari zai, az. Ya. Nah, kemudian sad. Yuslaha. Yuwaswisu. Nah, ada suara khas ya pada sad dan sin. Nah, dan yang paling kuat dari tiga huruf ini, zai, sad, dan sin, ya, adalah safir pada huruf sad. Karena dia didukung dan diperkuat oleh sifat itbaq. Ya, sifat itbaq. Nah, ini sifat yang pertama, yakni sifat safir. Ya, suara tajam, ya, atau suara khas, suara desis pada ketiga huruf ini, ya, suara yang atau mirip seperti suara burung, az, as, as, ya, nam, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah qalqalah. Secara bahasa, qalqalah adalah tahrik. Ya, yakni bergerak, ittirab, yakni bergoncang. Sebagai gambarannya adalah seperti bejana yang bergoncang di atas tungku saat air yang dipanaskan mencapai titik mendidih. Ya. Nah, ini secara bahasa qalqalah, ya. Ya. Yakni secara bahasa adalah bergoncang. Adapun secara istilah adalah menyuarakan huruf tertentu saat sukun dengan cara memisahkan dua bagian alat pengucapan huruf, ya, mirip dengan harokah. Namun tidak disertai unsur harokat fathah, dhammah, ataupun kasroh. Nah, Huruf ini ada lima, terkumpul pada kalimat kutbu jadim. Ya, qaf, to, ba, jim, dal. Dan qalqalah ini termasuk sifat lazimah. Ya, sifat yang senantiasa melekat pada huruf-huruf ini. Ya, namun, sifat ini baru akan terlihat nampak ketika dia disukun. Ya, alpo, ya, abe, dan seterusnya. Seluruh huruf qalqalah ini bersifat syiddah. Ya, sebagai huruf syiddah saat disukun. Ya, artinya, ya, sebelum munculnya qalqalah, huruf-huruf qalqalah ini, ya, kutbu jadim, akan terhenti terlebih dahulu suaranya. Ya, akan muncul terlebih dahulu adalah sifat syiddah. Baru kemudian muncul sifat qalqalah. Ya. Ab, abu, aj, ad, dan seterusnya. Nah, maka akan terjadi benturan kuat pada dua bagian alat penguncapan mengakibatkan jalan suara terkunci. Ya, tadi ya sudah kita contohkan. Lisan atau bibir terasa berat menahan suara yang terkunci ini. Untuk itulah lisan bangsa Arab memunculkan qalqalah sebagai solusi melepaskan keberatan ya dalam pengucapan ini. Sukun pada huruf qalqalah berbeda keadaannya dengan sukun pada huruf yang lain. Ya, saat huruf qalqalah disukun, akan terjadi gerakan memisah dua bagian alat ya suara ya. Ab ya dilepas ya. Contoh ba tadi. Ya, ketika kita ingin memunculkan sifat qalqalah, maka kita akan memisahkan dua bagian alat suara seperti ba. Ya, dua bagian alat suaranya adalah syafatan kedua bibir. Ya, untuk memunculkan qalqalah adalah dengan dipisahkan kedua bibir tadi. Ab. Ya. Yang berbeda dengan harokat tentunya. Ya, tidak ada unsur harokah. Abba, abbi, abbu, ya. Naam. Ab. Naam. Adapun suara yang keluar dari huruf-huruf qalqalah ini ya, untuk takrib, untuk mendekatkan ke pemahaman, ya, ini kurang lebih suaranya ya, dengan suara e, ya, suara e, ab, aj, ad. Nah, ini al-qalqalah. Kemudian setelah itu maratib al-qalqalah, tingkatan-tingkatan qalqalah. Nah. Yang pertama qalqalah kubra. Qalqalah kubra ini, yakni qalqalah yang terjadi pada lima huruf ini kutbu jadim yang disukun dengan sukun tidak asli. Huruf-huruf tersebut ya pada awalnya berharokat. Lalu disukun karena waqaf, sukun 'arid. Ya, sukun 'arid. Sukun disebabkan karena waqaf yang tadinya berharokat. Contoh seperti al-falaqi bil-haqqi muhitun kasaba. Ya, dan seterusnya. Pada asalnya, qaf di situ, po dan ba, dan seterusnya. Ya, mereka berharokat. Ya, qaf yang pertama, kasroh al-falaqi bil-haqqi muhitun ya. Ba di situ juga ya fathah kasaba. Nah, kemudian ya huruf qaf, ta, ba dan seterusnya dia disukun karena waqaf. Nah, inilah tingkatan qalqalah yang paling tinggi ya, qalqalah kubra. Nah, coba kita baca ya pembacaan contoh-contohnya. Al-falaqu. Ya, ditebalkan huruf qaf ya, karena qaf termasuk huruf isti'la. Al-falaqu. Bil-haqqu. Ya, muhitu. Muhitu. kasab, watab, bahij, walhaj, ahad, ashad. Nah, adapun tatkala huruf itu ber atau keadaannya bertasydid, maka kita tahan terlebih dahulu ya. Baru setelah itu muncul qalqalah al-haqqu ashad. Naam, al-hajj. Naam. Ya, ini sebagai contoh dan masih banyak contoh yang lain. Dan ini menyangkup huruf yang bertasydid ataupun tidak ya. Selama hal itu terjadi di akhir bacaan ketika diwakafkan, maka semua dikatakan qalqalah kubra. Nah, ya, kemudian penjelasan selanjutnya ya terkait tadi ya, tatkala huruf qalqalah itu bertasydid ya, maka ya tidak langsung di apa namanya dikeluarkan qalqalahnya bil haqqi ya, bil haqq ya, tapi ditahan terlebih dahulu bil haqq. Nah, ini wallahu alam. Kemudian jenis qalqalah yang kedua adalah qalqalah sughra. Yani qalqalah yang terjadi pada qutbu jadin namun sukunnya itu dengan sukun asri. Ya, memang kondisinya sukun asri. Qalqalah ini ya terjadi di tengah kata atau di tengah bacaan dan sukunnya adalah sukun asli bukan sukun arid. Contoh qad ya, di sini qad ya, dalnya itu sukunnya sukun asri. Abqa ya, ba di situ sukunnya adalah sukun asli. Nah qalqalah sughra banyak terjadi di tengah bacaan ya, banyak terjadi di tengah bacaan. Baik, coba kita baca qad abqa yaqdi. Naam. Lam yalid wa lam yulad. Naam, ini sepertinya qad ini menyambung dengan aflahal mukminun ya. Baik, coba kita sambung qad aflahal mukminun. Nah, ini wallahu alam ya. Tingkatan yang kedua dari qalqalah yakni qalqalah sughra. Kapan? Yakni tatkala qalqalah huruf qalqalah disukun dengan sukun asli dan kebanyakannya terletak di tengah bacaan. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah al-akhta, kesalahan-kesalahan dalam pengucapan qalqalah. Yang pertama, bunyi qalqalah terbawa dengan harokat sebelumnya. Ya, contoh seperti abtar, ya, suara qalqalah pada ba terbawa dengan huruf yang sebelumnya yaitu fathah. Abtar. Ya. Iblis, ya, terbawa suara qalqalah ba dengan kasroh. Iblis. Ya, ba yang selanjutnya terbawa dengan suara dhammah. Tubudu, ya, ini termasuk kesalahan. Ya, yang tepat ya, tidak terbawa dengan harokat yang sebelumnya. Jadi, coba kita praktekan al-abtaru, iblisa. Ya, alirkan suara qalqalah iblisa, tubudu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mengakhiri qalqalah dengan suara hamzah. Masad. Ya, tertahan sehingga suaranya tertahan. Nah, hab. Ya. Ini termasuk kesalahan. Ya, jadi yang tepat adalah ya, suaranya antum lepaskan ya suara qalqalahnya. Masad. Ya. Tidak masad. Ya. Nah, coba kita praktekan contoh yang tercantum di sini. Hablum min masand. Nah, kemudian yang ketiga, termasuk kesalahan dalam membaca adalah memanjangkan suara qalqalah. Lahab. Ya, dipanjangkan suara qalqalahnya. Ya. Nah, biasanya hal ini ya terjadi memanjangkan suara qalqalah karena dia menghindari munculnya hamzah tatkala pengucapan qalqalah, sehingga dia panjangkan. Ya, lahab. Ya. Nah, tetap ini termasuk dari kesalahan. Ya, jangan sampai diakhiri hamzah lahab, dan jangan pula dipanjangkan lahab. Nah, namun sebatasnya saja. Baik, coba kita baca. Zata lahab. Nah, ini ya sifat yang kedua, yakni qalqalah. Kemudian yang ketiga, lin. Secara bahasa, lin adalah suhulah, mudah. Arti atau berarti keluarnya huruf dari makhrajnya dengan mudah tanpa ada beban. Istilah lin secara khusus biasanya diberikan kepada dua huruf, yaitu waw sukun dan ya sukun, yang didahului oleh fathah. Ya, seperti khaufun, quraishun, ya. Ini namanya bacaan lin. Walaupun secara hakikatnya sifat lin ini tentu dimiliki oleh huruf alif. Ya, karena tatkala kita mengucapkan huruf alif ini tidak ada beban dalam pengucapannya. Mudah, ya. Nam. Sebab suara atau suatu huruf tidak akan menjadi huruf mat melainkan karena memiliki sifat alim. Nah, coba kita baca ya dua contoh ini. Khaufun. Quraishun. Ya. Coba kita baca. Kita contohkan bacaan alif. Qala. Ja'a. Naam. Tatkala kita mengucapkan huruf alif tadi, qala, ja'a, ya, tidak ada beban dalam pengucapannya, ya. Seakan-akan ya lafaz qala itu dua huruf, qaf dan lam, ya. Karena dalam pengucapan alif tidak ada beban dalam pengucapannya. Naam. Walaupun pada hakikatnya qala ini tiga huruf. Taib. Yang selanjutnya, yang keempat, ya sifat inhiraf. Inhiraf secara bahasa adalah mail, yakni berbelok. Dan ini sudah disinggung ya dalam pembahasan sifat al-bainiyah. Secara istilah adalah berbeloknya suara huruf pada lisan karena suara yang tidak sempurna akibat terhalang oleh lisan itu sendiri. Dan ini ada dua huruf, yaitu lam dan huruf ro. Yang pertama huruf lam, ya, berbelok menuju kanan dan kiri dari ujung lidah, ya. Suaranya itu berbelok ke kiri dan ke kanan. Bisa antum lihat kembali dalam pembahasan sifat tawassut atau bainiyah. Sedangkan huruf ro ini sebaliknya, ya. Suara dari tepi kanan dan kiri menuju kepada ujung lidah, ya, bagian tengahnya, ya. Nah, menuju ke tengah lidah dari kiri ke kanan menuju ke tengah. Ya, kalau lam ini dari tengah menuju ke kiri dan ke kanan. Nah, ini sudah kita singgung dalam pembahasan ya tawassut. Nah, coba kita baca. Balla. Kemudian barro. Ya, nah di sini ada inhiraf, ya, perbelokan suara. Kemudian yang selanjutnya, takrir. Sifat yang kelima adalah sifat takrir. Secara bahasa, takrir adalah i'adah. Sesuatu pengulangan. Ya, pengulangan sesuatu lebih dari sekali. Ya, takrir. Ya, lebih dari sekali. Adapun secara istilah, getaran ringan pada ujung lidah ketika pengucapan huruf ra disebabkan makhraj yang sempit. Ya, hurufnya hanya satu, yaitu huruf ra. Naam. Ya, ini secara bahasa takrir. Seorang pembaca tidak boleh berlebihan dalam menggetarkan ujung lidah yang mengakibatkan terucapnya ra lebih dari satu. Bagaimana cara upaya untuk ya meringankan getaran pada huruf ra? Caranya adalah dengan membentuk ya cekungan kecil pada ujung lidah. Ya, diberikan cekungan kecil pada ujung lidah ya agar ya, tidak terlalu berlebihan dalam menggetarkan huruf ra. Ya, kalau kita menempelkan semua lidah kita ke atas, maka akan terjadi getaran yang berlebihan. Ya. Naam. Disebutkan oleh para ulama, ya, penyebutan sifat takrir dalam pembahasan tajwid ini, ya, bukan artinya kita harus menggetarkan ra lebih dari ya, satu kali. Ya. Namun dimasukkan sifat takrir dalam pembahasan tajwid adalah sebagai tanbih, peringatan, agar ra tidak diberikan getaran yang berlebih. Berapa minimal getaran pada huruf ra? Wallahu a'lam bissawab. Ya, getaran pada huruf ra hanya satu kali dalam awal pengucapan huruf ra. Ya. Nah, coba kita lafadzkan ra yang bertasydid. Barwa. Ya, getaran hanya pada awal pengucapannya. Ya, ini huruf ra. Nah, tidak seperti barro, ya, tidak demikian. Naam, wallahu alam bissawab. Kemudian yang keenam, tafasyi. Secara bahasa, intisyar atau ittisa', tersebar atau meluas. Naam. Secara istilah, ya, berarti menyebarnya suatu huruf, yakni menyebar suara. Ya, menyebarnya suara huruf syin dari titik makhrajnya. Ya, yang mana suara ya, keluar dari tengah lidah yang bertemu dengan langit-langit ya, sehingga suara tersebut membentur permukaan dalam atau bagian dalam dari gigi-gigi atas dan bawah. Ya, suara ini menyebar dalam pengucapan huruf syin. Ya, suara itu menyebar dalam ya, area mulut kita. Baik, coba kita lafadzkan huruf syin. Sha, basha, ya terasa menyebar suara kita dalam ya area mulut kita. Ash, nam, wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang ketujuh, sifat istitalah, ya sifat istitalah. Istitalah secara bahasa adalah imtidad, memanjang. Ya, secara istilah, terdorongnya lisan sedikit ke depan setelah bagian tepi lisan membentur geraham ya, sehingga dengan gerakan ke depan ini ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri atas ya dalam pengucapannya ya, ini sudah kita sebutkan dalam ya pembahasan dhot sebelumnya ya, makharijul huruf ya, makhraj dhot yang mana tepi lidah bagian kiri ataupun kanan atau bisa dua-duanya awal kali pengucapannya menempelkan dengan gigi geraham belakang kita ya gigi geraham atas ya bagian belakang ditempelkan ya kemudian lisan itu sedikit demi sedikit terdorong ke depan ya. Nah seperti inilah kurang lebih ya, tidak langsung menempel semuanya ya kalau menempel semuanya ya, akibatnya adalah suara tidak mengalir ya tidak mengalir au ya namun sedikit demi sedikit dimulai dari belakang kemudian maju ke depan Ya. Au. Nam ini huruf dad. Ya, coba baca. Mo. Bammo. Nah, adapun huruf mad ini perlu ya kasrah banyak-banyak latihan. Nah, dan hal itu dipengaruhi oleh adanya udara yang mampat di bagian belakang lidah. Hurufnya hanya satu, yaitu huruf mad. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya yang kedelapan, sifat gunnah. Gunnah sudah kita sebutkan pembahasannya pada pembahasan makhraj huruf. Bahwa gunnah ini keluar dari makhraj khayshum, yakni rongga hidung. Gunnah adalah sifat huruf, ya. Sifat huruf yang memiliki makhraj tersendiri. Dan sifat ini selalu melekat pada huruf nun dan huruf mim. Nah, jadi gunnah memiliki ya makhraj tersendiri terpisah dari makhraj asal huruf nun. Yang mana makhraj asal nun itu adalah lisan, ya sudah kita bahas. Dan makhraj asal mim adalah bibir, syafatan dirapatkan, yaitu makhraj mim, ya. Adapun gunnah memiliki makhraj tersendiri yakni rongga hidung. Oleh sebab itu, gunnah walaupun bukan huruf, ia disebutkan dalam pembahasan makhraj al-huruf. Hey. Gunnah ya, ditinjau dari panjang zamannya ini ada empat. Ya, ada empat. Yang pertama, tingkatan yang paling tinggi adalah gunnah akmal ma takun. Gunnah yang paling sempurna. Ya, tingkatannya. Kapan? Yani tatkala mim dan nun itu bertasydid. Ya. Tatkala mim dan nun itu bertasydid. Baik, coba kita baca contohnya. Wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih. Nah, di sini ya nun dan mim yang bertasydid ya zaman atau panjang pelafalannya lebih panjang daripada ya yang di bawahnya ya wa anna lamma amanna. Yang kedua ya masih pada akmal ma takun gunnah yang paling sempurna. Nun mudghamah pada ya dan waw. Ya. Yani tatkala ya dan waw atau nun sukun bertemu dengan ya ataupun waw, terjadi idgham. Ya, terjadi idgham. Nah, dan idgham ini dinamakan idgham naqis. Ya, idgham naqis disebabkan masih adanya sifat nun dalam pengucapan idgham tadi. Itu sifat apa? Sifat gunnah. Ya, dimunculkan sifat gunnahnya. Baik, coba kita lafadzkan atau baca contohnya. Wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin. Nah, ini ya masih pada yang pertama akmal ma takun wa may yudlil ya ada sifat gunahnya min waliyyin ya kita berikan sifat gunah tidak min waliyyin wa may yudlilillah tidak demikian ya namun diberikan dulu sifat gunah wa may yudlilillah miwaliyin. Nah, tingkatan yang dibawahnya adalah kamilah, yaitu nun mim yang mukhfah, ya, nun atau mim yang mukhfah, ya. Hey, contohnya kita baca athumma idza ma waqa'a amantum bi. Ya, mana contohnya? Ya, contohnya itu, ya. Apa namanya? Amatum bi, ya. Nun mukhfah. Ya, nun bertemu ta keluar ikhfa. Amatum. Kemudian mim sukun bertemu ba namanya ikhfa syafawi. Amatum bi. Nah, ini tingkatan yang kedua. Kemudian yang di bawahnya tingkatan naqisah, ya, yaitu nun sukun yang sukun yang dibaca dengan idhar, ya, nun sukun sakinah mudharah, ya. Coba kita baca an aminu bi rabbikum. Ya, coba dialirkan suara nunnya an, ya, tapi tidak terlalu panjang, ya. An aminu bi rabbikum. Yang keempat, an qasma takun, ya, nun atau mim yang berharokat. Wa namariqu masfufah. Ya, di situ nama namariqu, ya, ada mim dan nun. Ada gunnah juga dalam pengucapan nun dan mim di situ, namun ya zaman panjang gunnahnya itu anqasmatakun, ya, sangat singkat. Nah, ini wallahu a'lam bissawab. Nah, gunnah adalah sifat lazimah pada nun dan mim, tapi sifat ini tidak nampak jelas pada dua tingkatan terakhir. Ya, adapun dua tingkatan yang pertama wajib didengungkan secara sempurna. Ya, jangan terlalu cepat dalam pengucapannya. Nah, berapa kadar gunnah? Ya, ini penting karena kita sering mendengar bahwasanya kadar gunnah itu adalah dua harokat. Ya. Berarti dibaca dengan wa anna lamma sami'na. Ya, wallahu a'lam bissawab. Kalau dikatakan demikian, ya, maka ya dikatakan kadar gunnah yang sempurna adalah dua harokat, ya, seukuran dua harokat bacaan mat, maka itu kurang tepat, ya, kurang tepat. Namun kalau kita dipaksa untuk ya menyamakan dengan kadar bacaan mat, kurang lebih wallahu a'lam, ya, seukuran empat harokat. Ya. Wa anna lamma. Ya. Wa anna. Ini seperti ja'a. Ya, panjangnya. Nam. Nam. Ini kalau dilihat atau disamakan dengan ukuran mat. Ya. Nam. Ini wallahu a'lam bissawab. Namun kalau dalam pembahasan kitab-kitab tajwid, yang dimaksud dengan ukuran dua harokat itu adalah gerakan tangan. Gerakan genggam, buka, genggam lagi, kemudian buka. Wa anna, ya, demikian. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir, ya, setelah kita membahas pembahasan sifat al-huruf, ya, penting pula kita membahas tentang itmamul harokah. Menyempurnakan dalam melafadzkan huruf yang berharokat tentunya. Di samping tepat dalam makhraj dan sifat, ya, kita perlu menyempurnakan pengucapan tanda baca, yaitu harokat dan sukun. Ya, yang sebelumnya kita sebutkan dalam pengucapan kalimat Al-Qur'aniyah itu, ya, sesuatu yang paling penting adalah itmamul harokah, menyempurnakan harokat. Bagaimana cara menyempurnakan harokat? Yakni memberikan makhraj yang tepat dan sifat-sifatnya. Ya, kemudian yang kedua, baru kita masuk kepada pembahasan itmam al-harokah, menyempurnakan harokat. Fathah adalah turunan dari alif. Ya, penyempurnaan fathah adalah dengan membuka mulut ya, ke atas. Ya, dibuka mulut dan lidah ya, diposisikan pada posisinya secara alamiah, ya, tidak bergerak. Ya. Dia ditempatkan pada posisinya. Ini bacaan fathah. A, coba. Ba. Ya, ini wallahu alam ya, fathah atau cara menyempurnakan fathah. Nah, tidak setengah-setengah. A. Ba. Nah, ini belum sempurna dalam pengucapan huruf yang berharokat fathah. Kemudian kasrah adalah turunan dari ya. Ya, penyempurnaan kasrah ya, dengan menurunkan rahang ke bawah dan menaikkan bagian tengah lidah sedikit ke atas ya, sedikit ke atas. Coba kita baca i b ya, tidak setengah-setengah. I b ya, ini namanya tashil, bacaan tashil ya, bacaan tashil. Kemudian dhammah adalah turunan dari wau. Ya, cara menyempurnakan dhammah adalah dengan menghimpun kedua bibir. Ya. Hei, coba kita baca u, bu. Ya. Tidak setengah-setengah juga. U, bu. Nah, tidak demikian cara pengucapan huruf dhammah. Wallahu a'lam bishawab. Sedangkan sukun adalah lawan dari harokat. Ya, sukun adalah lawan dari harokat. Kalau dikatakan harokat berarti hanya tiga, yaitu fathah, kasrah, dan dhammah. Nah, saat mensukun huruf, hendaknya tidak disertai dengan unsur-unsur harokat. Ya, contoh semisal, ya di sini dicontohkan, ya sukun pada lam. Sukun pada lam. Dalam pengucapan qaf di situ, ya qaf yang berharokat dhammah, kita harus menghimpun kedua bibir kita u ya. Nah, ketika masuk kepada huruf lam, bibir kembali ke belakang ya, dan lidah pada posisi asalnya ya. Coba kita lafadzkan ul ya, jangan di depan ul ya, namun di belakang, apa, dikembalikan ke belakang ul ya. Nah, cobalah kita baca ya, ayat yang pertama daripada Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Dan kita alirkan suara lamnya. Qul huwallahu ahad. Nah, ini wallahu a'lam bissawab. Ya, jadi tatkala kita masuk kepada huruf yang sukun ya, kita kembalikan bibir itu ke belakang. Kul, kul. Ya. Jangan di depan terus. Ya. Tidak seperti kul huwallah, kul, kul huwallahu ahad. Nah, ini tidak tepat saat membaca ya huruf-huruf tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Nah, alhamdulillah kita selesai pembahasan bab yang ketujuh, yakni mengenal sifat-sifat huruf, baik yang berpasangan ataupun yang tidak berpasangan. Nah, kita istirahat terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyyika Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.